بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهنا بارك الله فيكم بعض الأسئلة نجيب عما تيسر منها. يقول السائل في سؤاله بارك الله فيكم: الشيعة الزيدية هل هم كالرافضة في الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini ada beberapa pertanyaan dan insya Allah kita akan menjawab apa-apa yang dimudahkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Di antaranya, apakah Syiah Zaidiyah hukumnya sama dengan orang-orang Rafidhah? Al-jawab: Syiah wa Zaidiyah laysa laha hukmu Rafidhah. Jawabannya adalah Syiah dan juga Zaidiyah tidak mendapatkan hukum seperti orang-orang Rafidhah. بل هي أقرب جماعات وفرق الشيعة للسنة. Akan tapi Zaidiyah adalah kelompok Syiah yang paling dekat kepada Sunnah dibandingkan kelompok-kelompok Syiah yang lainnya. والشيعة كما تقدم معنا فرق كثيرة، وأخطرها الشيعة الرافضة والجعفرية. Dan sebagaimana yang telah lalu pembahasannya bahwa Syiah tergolong dengan banyak kelompok-kelompok, yang paling berbahaya adalah Rafidhah dan juga Ja'fariyah. Amma Zaidiyah fala yukaffiruna ahadan min as-sahabah. Adapun kelompok Zaidiyah, mereka tidaklah mengkafirkan seorang pun dari kalangan para sahabat. Wala yasubbuna aidan ahadan min as-sahabah. Dan tidak pun dari seorang dari kalangan sahabat yang mereka celah. ولا ايضا يتهمون ام المؤمنين عائشه. Mereka juga tidaklah menuduh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dengan perbuatan kekejian. ولا يقرون الرافضه. Dan mereka juga tidak menyetujui, mengikrarkan pemahaman Rafidhah. بل الزيديه تكفر الرافضه والرافضه تكفر الزيديه. Melainkan kelompok Zaidiyah mengkafirkan orang-orang Rafidhah, sebaliknya orang-orang Rafidhah mengkafirkan orang-orang Zaidiyah. Walidzalika naqul aqrabu firaq asy-syi'ah lis-sunnah hum az-zaidiyah. Olehnya itu kita katakan bahwa kelompok Syiah yang paling dekat dengan sunnah adalah Zaidiyah. Wa hiya aqallu asy-syi'ati syarran. Dan kelompok ini adalah kelompok Syiah yang paling sedikit kejahatannya. وننصح الزيدية وغيرهم بالرجوع إلى السنة والتمسك بالسنة. Dan kami nasihati terhadap kelompok Zaidiyah dan juga selainnya agar mereka kembali kepada sunnah dan juga berpegang teguh terhadap sunnah. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يسأل بارك الله فيكم فيقول: من أو ما سبب قتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما؟ Pertanyaan: apakah penyebab dibunuhnya Husain putra Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma? ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من الأئمة بأن الحسين ابن علي غره جماعته من الشيعة، فلما خرج وكانوا قد وعدوه أن يقفوا معه وأن يناصروه، فلما خرج من أجل ذلك الميعاد غدروا به وخانوه. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan juga kebanyakan dari kalangan para ulama menyebutkan bahwa Husain Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditipu oleh sekelompok dari kalangan Syiah. Mereka berjanji kepada Husain Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akan menolong dan juga membantunya, yaitu terhadap kekuasaan atau yang sama dengan itu. Maka tatkala Husain Ibn Ali radhiyallahu anhu keluar, mereka pun mengkhianati dan juga merusak perjanjian yang mereka buat terhadap Husain. Fahum alladhina gharruhu wa hum alladhina kanu sababan fi qatlihi. Dan mereka lah, yaitu orang-orang Syiah yang menipu Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan mereka juga yang menyelisihi janjinya, sehingga terjadilah pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Wala syakka anna al-Husayna radhiyallahu ta'ala anhu qad qutila zulman. Dan tidak diragukan bahwa Husain radhiyallahu anhu dibunuh dalam keadaan teraniaya. Lakin la dalila ala ma taf'alhu syi'ah min al-umur wal-ma'tam bisababi maqtalihi. Dan tiada sedikit pun dalil terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah berupa berduka cita dan juga kesedihan terhadap terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Wal wajibu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan suatu perkara yang wajib sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang apabila tertimpa dengan satu musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ammal ma'tam wa ma taf'aluhu syi'ah min umuril jahiliyah fadhalika kulluhu muharram. Adapun berduka cita dan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, seluruh perkara tersebut adalah dari perkara-perkara jahiliyah yang diharamkan. Thumma zdadu bid'an wa fasadan bima sami'tumuhu min darbi sudurihim khududihim wa ala dhuhurihim bisalasil wa syuf. Kemudian mereka menambah dari perkara tersebut dan kebid'ahan-kebid'ahan yang sebagaimana kalian telah mendengarkan bersama, dari menghantam-hantam wajah dan juga dada-dada mereka, mencambuk-cambuk dada badan mereka dengan rantai-rantai dan juga besi, rantai-rantai dan juga pedang. Thumma zadu syarran fa'taqadu 'aqaida batilah kama sami'tum anna al-kawna qad taghayyara limaqtali al-Husain. Dan mereka pun juga menambah dengan akidah yang rusak sebagaimana yang kalian telah dengarkan bahwa alam semesta ini berubah seketika dengan terbunuhnya Husain. Thumma izdadu syarran fasaru yastaghithuna bil Husain. Kemudian bertambah keburukan dan kejahatan mereka, maka mereka pun beristighatsah meminta permohonan kepada Husain. Husain. Walidzalika naqul fa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah. Olehnya itu kami pun mengatakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Ya salu barakallahu fikum fi yaqul binisbati liqital al-huthiyyin li ahli sunnati wal jama'ah fi biladi al-Yaman. Pertanyaan yang berikutnya terkait dengan peperangan yang terjadi antara orang-orang Huthiyun dan juga ahlu sunnati wal jamaah di Dammaj, Yaman. Al-Hawatha wal-Huthiyun atba'u Badruddin al-Huthi al-Rajul al-Taghiyah wa aydan ibnuhu Husain ibn Badruddin al-Huthi ha'ula ala aqidat al-Rafidah. Hawatha ataupun orang-orang yang disebut dengan Huthiyun, mereka adalah pengikut Badruddin al-Huthi dan juga pengikut anak putra dari Badruddin yaitu Husain ibn Badruddin yang jahat. Mereka ini berada di atas akidah orang-orang Rafidah. Walidzalika kanat syi'a Zaidiyyah fi bilad al-Yaman la yuqirrunahum wa yunkiruna 'alaihim wa yatabarra'una minhum. Olehnya itu kelompok Zaidiyah, Syiah Zaidiyah di negeri Yaman mengingkari orang tersebut dan mereka tidak mengikrarkan menyetujui apa yang mereka perbuat. وكان هنالك بارك الله فيكم مجمع لشباب يسمى بالشباب المؤمن في بلاد صعدة يجتمعون ويسمون أنفسهم بالشباب المؤمن ويتعلمون عقيدة الرفض والاعتزال. Dan di sana yaitu di provinsi Sa'adah ada satu kelompok perkumpulan para pemuda yang mereka menamakan diri mereka dengan Syababul Mu'min, para pemuda yang beriman. Di mana mereka berkumpul dan juga mempelajari akidah-akidah Rafidah. Wa yartadhi'una min al-madhhab al-Ja'fari al-12 al-Irani. Dan mereka yartadhi' mengambil madhab-madhab akidah pemahaman Ja'fariyah. Wa tursalu ilaihim al-kutub al-12 dan juga disampaikan kepada mereka buku-buku. Wa hakadha aidan yadhhabu minhum afrad liyadrusu wa liyadhhabu wa yazuru Iran. Dan mereka mengutus orang-orang tertentu agar mereka mempelajari dan juga menziarahi negeri Iran. فكانوا على المذهب الرافضي. Maka mereka itu berada di atas madhab aqidah orang-orang Rafidah. وكنا نحن نسمع منهم وهم يتكلمون في أعراض الصحابة بل ربما يقولون يعني يلعنون معاوية. Dan dahulu kami mendengar dari mereka, mereka berbicara dan juga memperbincangkan para sahabat, bahkan sampai-sampai mereka melaknati Muawiyah radhiyallahu anhu. وهكذا أيضا يسمون دورة المياه محل الخلاء وقضاء الحاجة من بول وبراز إما بعائشة وإما بمعاوية. Demikian juga mereka menamakan tempat perputaran air yaitu WC-WC toilet, mereka menamakan WC dan toilet tersebut seperti Aisyah ataupun Muawiyah. فإذا أراد أن يقضي حاجته لا يقول أريد أن أذهب إلى دورة المياه إلى الحمام لا ولكن يقول أريد أن أذهب إلى عائشة أكرمك الله أو إلى معاوية أكرمك الله. Olehnya itu kalau mereka hendak membuang buang hajatnya, mereka tidak mengatakan saya mau pergi ke toilet atau ke WC, akan tapi mereka mengatakan saya mau pergi membuang hajat kepada Aisyah, semoga Allah memuliakanmu, atau saya akan membuang hajat kepada Muawiyah, semoga Allah memuliakanmu. هذا الشباب المسمى بالشباب المؤمن كان في زمان الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وكان شيخنا مقبل يحذر منه ويقول الشباب المجرم. Mereka ini yang disebut dengan kelompok Syababul Mu'min, para pemuda yang beriman, di zaman Syekhuna, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala memberikan peringatan dan teguran terhadap mereka, dan beliau memberikan nama julukan kepada mereka, Syababul Mujrim, para pemuda yang jahat. وانظر إلى توفيق الله للإمام الوادعي كيف جرح هؤلاء بجرح هذا الجرح ظهر بعد وفاتهم ولا سيما في زماننا مجرمون سفاكون للدماء. Perhatikanlah bagaimana jarah celaan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk menyebabkan jarah tersebut. Jarah ini nampak jelas setelah meninggal beliau rahimahullahu taala, mereka adalah para penumpah darah. فأولئك الشيعة يتسترون بستار جميل وألفاظ حسنة الشباب المؤمن لكن إذا نظرت إلى حقيقتهم وجدتهم على خلاف ذلك فهم الشباب المجرم. Mereka orang-orang Syiah berlindung dengan penamaan-penamaan yang dan juga julukan-julukan yang bagus, Syababul Mu'min, para pemuda yang beriman, akan tapi apabila engkau melihat kepada perilaku dan tindakan-tindakan mereka, maka engkau akan mendapati mereka adalah terbalik, kebalikan dari julukan tersebut. Mereka adalah para pemuda yang jahat. وَأَيْضًا يَجْعَلُونَ لَهُمْ شَعَارَاتٍ جَمِيلَةٍ فَمَثَلًا شَعَارُهُمْ الْمَوْتِ لِأَمْرِيكَ الْمَوْتِ لِإِسْرَائِيلِ. Demikian juga mereka membuat logo-logo yang luar biasa indah. Logo-logo mereka berupa kematian, kehancuran bagi Amerika, kehancuran bagi Israel. Al-izzatu lil-Islam. Kemuliaan bagi Islam. Syi'aratun jamilah. Logo-logo yang indah. Lakin idza nadarta fil haqiqah al-maut liman? Lihuffadhil Qur'an wa tullabil ilm lil muslimin. Yaqtuluna tullabil ilm, huffadhil Qur'an wa yaqtuluna muslimin. Akan tapi apabila engkau melihat hakikatnya, maka kehancuran bagi siapa? Bagi penghafal Al-Quran, bagi kaum muslimin, para pemuda-pemuda kaum muslimin, mereka menghabisinya. Ta'assabu wa hasaru qarya Dammaj wa dar al-hadithi bi Dammaj wa fihi al-mi'at min huffaz al-Quran wal-uluf min ad-du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fahasaru dhalika ad-dar wa tilka al-qarya ومنعوا الطعام والشراب والغذاء. Mereka ta'assub, berpenatik, kemudian mereka mengepung satu kampung yaitu kampung Dammaj yang di dalamnya terdapat markas Darul Hadis. Nah, mereka mengepung ratusan dari penghafal Al-Qur'an dan juga ribuan dari para dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menghalangi untuk masuknya makanan juga minuman. ثم بعد مرحلة إذا بهم كل من رأوه رموه قتلوه كل من رأوه يمشي أو هكذا رجلا أو امرأة أو طفلا قتلوه. Kemudian setelah itu mereka melakukan tahap yang berikutnya, setiap siapa saja yang mereka lihat, mereka tembaki, baik itu laki-laki, wanita, ataupun anak kecil, mereka membunuhnya. فَقَتَلُوا الْعَدِيدَ مِنَ الرِّجَالِ وَقَتَلُوا بَعْضَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ. Maka mereka pun membunuh kebanyakan dari kalangan para lelaki, sebagian dari kalangan para wanita, dan juga sebagian dari kalangan anak-anak. وبعد فترة طويلة من الحصار الذي سمعتموه أرادوا هجوما بالمعدات الثقيلة بما يسمى بالبوازيك والهاون أرادوا هجوما على القرية ويقولون سنقضي على أهل السنة تماما ونستحيي نساءهم. Kemudian setelah mereka melalui beberapa hari, mereka pun melakukan penyerangan secara besar-besaran dengan persenjataan yang lengkap, persenjataan yang berat, sebagaimana yang mereka sebutkan, seperti bazooka, mortir, dan selainnya. Dan mereka mengatakan, kami akan melakukan serangan besar-besaran dan menghabisi seluruh ahli sunnah secara menyeluruh. Anhalat al-qadha'if ala daka ad-dar kal-matar, qadha'if. Tembakan-tembakan yang mengarah dan tercurah kepada pondok pesantren tersebut, markas tersebut, bagaikan hujan. فثبت الله سبحانه وتعالى أهل السنة وحماهم جل وعلا ووقفوا ضد هذا الغزو وضد هذا الإجرام. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengkokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka berdiri tegak melawan perlawanan tersebut dan juga kejahatan itu. فأفتى العلماء منهم الشيخ يحيى وهو أولهم بأن هذا جهاد. Maka para ulama pun memberikan fatwa yang pertama, dan orang yang paling pertama memberikan fatwa tersebut adalah Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah, bahwa ini adalah jihad. Wa anna man qutila wa huwa yudafi'u an 'irdhihi aw 'an nafsihi aw 'an dinihi fa huwa shahidun kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau menfatwakan bahwa barang siapa yang melawan untuk membela dirinya, membela keluarganya, membela agamanya, maka dia adalah seorang yang mati dalam keadaan syahid, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fahabba inda idzin junudu at-tauhid wa hakadha rijalul aqidah yudafi'una 'an dinihim wa 'aqidatihim wa yudafi'una 'an anfusihim wa ahalihim wa auladihim. Maka tegaklah mereka para laki-laki tauhid dan juga aqidah as-sahihah, mereka membela agama dan aqidah mereka, membela dan mempertahankan anak dan juga keluarga mereka. Wa qutila minhumul adid nahtasibuhum shuhada ala rabbil alamin nas'alullaha an yarhamahum wa an yataghammadahum bi rahmatih. Dan terbunuh di antara mereka beberapa orang, banyak dari beberapa orang dari mereka terbunuh, dan kami mengharap, menganggap mereka adalah para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka. Wa juriha minhum akharun, dan sebagian yang lainnya terluka-luka. وهذا شأن الحروب حتى في زمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Demikianlah keadaan peperangan sampai di zaman para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. يقتل أهل الإيمان ولهم الجنة. Terbunuh أهل الإيمان dan bagi mereka adalah surga. ويجرح المجاهدون وهذه الجروح تأتي كرامة لهم يوم القيامة. Dan orang-orang yang berjihad terluka, dan luka tersebut akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan sebagai bentuk karamah pemuliaan terhadapnya. وهذه طاعة وعبادة. Dan ini adalah salah satu bentuk taah dan ibadah. وأهل السنة حملوا السلاح لأنهم مضطرون إلى حمل السلاح. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka membawa dengan persenjataan, dikarenakan mereka memang harus terpaksa untuk membawa persenjataan tersebut. حتى يدافعوا عن أنفسهم ويؤدوا هذا الواجب واجب الدفاع. Sehingga mereka mampu membela diri-diri mereka, mempertahankan diri-diri mereka, dan juga melawan atau melawan perlawanan tersebut. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكان حمل السلاح لديهم واجب في تلك الحالة. Dan suatu perkara yang apabila ditinggalkan tidak bisa dengannya menunaikan satu kewajiban, maka perkara tersebut akan menjadi wajib, maka keadaan tersebut mewajibkan mereka untuk membawa senjata untuk mereka bisa membela diri-diri mereka. وحصل صراع شديد dan terjadi pertempuran yang keras. على إثر ذلك أنهار كبرياء الرافضة تحت أقدام أهل السنة والجماعة. Di balik itu semua, para pemuka-pemuka orang-orang Rafidah terjatuh, tersipu di hadapan kaki-kaki Ahli Sunnah wal Jamaah. فطالبوا بالصلح وفكي واشترط عليهم فك الحصار. Maka mereka pun meminta, memohon kepada Ahli Sunnah untuk melakukan perjanjian, dan mereka dituntut dan dipersyaratkan kepada mereka agar mereka melepaskan blokade yang mereka lakukan. واستمر الحال في المناوشات الحربية في كتاف في غير قرية دماج في أعلى صعدة. Dan berlanjut peperangan dan juga konflik peperangan selain di tempat Dammaj, yaitu di Kitaf, bagian atas dari daerah Sa'dah. وظن الرافضة بأنهم سينتصرون. Dan orang-orang Rafidah menyangka bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan. فماتوا بالجموع الغفيرة. Bahkan mereka meninggal dalam jumlah yang sangatlah banyak. قتلتهم ذنوبهم وعقائدهم الفاسدة. Mereka dibunuh oleh dosa dan juga akidah-akidah mereka yang rusak. أما أهل السنة فهم يدافعون عن أنفسهم وعقيدتهم. Adapun أهل السنة والجماعة, mereka hanya membela dan juga mempertahankan akidah dan diri-diri mereka. وانهار كبرياء الرافضة مرة أخرى تحت أقدام أهل السنة والجماعة في كتاف. Dan pada kali yang kedua, para pemuka-pemuka orang-orang Rafidah jatuh tersipu di hadapan kaki-kaki Ahli Sunnah wal Jamaah di Kitaf. فرفعوا راية الفشل والهزيمة وطالبوا أي الرافضة بالصلح والهدنة. Maka mereka pun mengangkat bendera penyerah, bendera kekalahan, dan juga mereka memohon kepada Ahli Sunnah wal Jamaah untuk melakukan perjanjian dan juga kedamaian. فحصل صلح وهدنة والآن الأمور لا زالت طيبة إلى هذه اللحظة. Maka terjadilah perjanjian dan juga kedamaian, dan sampai sekarang keadaan semakin membaik sampai saat ini. لكن كما سمعتم وفقنا الله إياكم أن الرافضة جماعة وفرقة دموية ينظرون إلى السلاح وإلى سفك الدماء. Sebagaimana yang kalian ketahui bersama bahwa sesungguhnya kelompok Rafidah adalah kelompok yang berbau darah, dipenuhi dengan darah. Mereka memandang, melihat, memandang diganti persenjata dan juga akan menumpahkan darah. Syahiduna min hadha kullihi bayanu haqiqati al-Houthiyyin wa hum min ar-Rafidah wa aydan bi anna ahli as-sunnah innama qamu yudafi'una 'an anfusihim wa qad qala al-ulama bi anna dhalika jihad. Maksud dari semua ini adalah penjelasan bahwa sesungguhnya orang-orang Hawatsah, orang-orang Houthi, mereka itu adalah orang-orang Rafidah, yang di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka hanya sekedar membela akidah dan juga nyawa-nyawa mereka, dan ahlu, dan juga para ulama telah menfatwakan bahwa itu adalah jihad. Wa aidan wujida min kutubi ar-Rafidah wa maqalatihim ad-da'wah ila الفاحشة باسم المتعة. من كتبهم ومقالاتهم الدعوة إلى الفاحشة باسم المتعة. أي سؤال؟ ليس سؤالا. بل هو تتمة. وجد. نعم. من مقالات يعرف يعني من مقالات وفي كتب الرافضة الدعوة إلى الفاحشة باسم المتعة. طيب. didapatkan pada tulisan-tulisan orang-orang Rafidah, ajakan-ajakan dan juga dorongan untuk melakukan kekejian, perzinahan dengan nama mut'ah. Walidhalika qama ahlul Yaman al-qabail wal-ashair wal-jami' fi muharabati al-Houthiyyin ufi tahdiri minhum. Olehnya itu masyarakat Yaman dari kepala suku sampai rakyat-rakyatnya pun berdiri untuk melawan dan juga memerangi orang-orang Syiah. Adzkuru mithalan yadullu ala syi'aratihim al-kadzibah. Demikian juga saya akan tunjukkan beberapa logo-logo mereka yang dusta. Fi ba'dhi al-mudun rafa'u syi'aratin wa hadhihi syi'arat maktubun 'alayha Allahu akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-'izz li Islam. di sebagian kota mereka mengangkat satu logo yang di mana logo tersebut tertuliskan dengannya Allahu Akbar, kehancuran kebinasaan bagi Amerika, kehancuran kebinasaan bagi Israel, Al-Izzah lil-Islam, kemenangan bagi Islam. يلبسون بذلك على الناس وأنهم يريدون الإسلام ويكرهون اليهود ويكرهون الكفر. طيب. Mereka dengan logo tersebut berusaha untuk melakukan talbis, menyamarkan permasalahan di hadapan manusia, yaitu seakan-akan mereka menghendaki Islam, mereka hendak menghancurkan dan juga membinasakan kekufuran. فانظر جاء رجل صالح ونظر إلى الشعارات الكاذبة وأراد أن ينزع ذلك الشعار وأن يزيله. Seseorang, perhatikan, dahulu ada seseorang yang melihat logo-logo yang palsu, dusta tersebut, dia hendak berusaha untuk mencabut logo itu. فماذا كانت النتيجة؟ Maka apakah hasilnya? وجهوا إليه البندق بمعنى السلاح وقتلوه. Maka ternyata mereka orang-orang Syiah mengerahkan senjatanya kepada orang itu dan membunuh orang tersebut. فانظر إلى هذا الموقف. Perhatikan terhadap موقف yang mereka lakukan. الشعار معلق فوق ذلك الرجل الموت لأمريكا. Logo tersebut masih tergantung di atas laki-laki itu, kematian, kehancuran bagi Amerika. والجثة تحت الشعار الموت للمسلمين. Dan mayat bangkai di bawah syiar yaitu kematian bagi orang-orang kaum muslimin. الشعار مرفوع الموت لإسرائيل. Logo yang terangkat di atas adalah kematian bagi Israel. والجثة تحت الشعار الموت لمن للمسلمين وفي بلاد الإيمان والحكمة. Dan bangkai tersebut, mayat tersebut di bawah tahta syiar, di bawah logo atau ucapan bahwa kematian bagi kaum muslimin di negeri iman dan hikmah. ولذلك نقول شعارات الشيعة كاذبة. Olehnya itu kami katakan bahwa logo-logo ataupun iklan-iklan orang-orang Syiah adalah suatu kedustaan. ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. Secara lahirnya terdapat rahmat, akan tapi di baliknya terdapat siksaan. ظاهرها الخير وباطنها الشر والفساد. Zahirnya tampaknya kebaikan, akan tapi hakikatnya adalah kejahatan dan juga keburukan. فلنحذر حذرا شديدا ولا نغتر بشعاراتهم. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan perhatian yang sangatlah tinggi, dan hendaknya kita tidaklah tertipu dengan iklan-iklan mereka. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.